Dari kecil sehingga dewasa, dengan susah ibulah menjaga. Jangan ibu merasa sangsi, beta tetap sematkan di hati. Ku berjanji akan berbakti, pesan ibu kan ku junjung tinggi. Jiwa raga ku serahkan, karena itu tanda pengorbanan. Pada ibu tempat kasih sayang, jangan ibu merasa bimbang. Biar apa yang akan terjadi, beta sanggup untuk menghadapi. Ku berjanji akan berbakti, pesan ibu kan ku junjung tinggi. Jiwa raga ku serahkan, karena itu tanda pengorbanan. Pada ibu tempat kasih sayang, jangan ibu merasa bimbang. Biar apa yang akan terjadi, beta sanggup untuk menghadapi.